it's my love. It's my love. Yeah. Bintang senyum isyaratkan malam indah dunia. Ku petik cinta kasih sayang tulus dan setia. Doaku Tuhan selalu jaga aku dan dia. Tak berharap lebih ku syukur memilikinya. Begitu cinta terlihat terpahat, tersimpan dalam kata, terasakan bermakna. Ku simpan bunga, bertuliskan rasa rindu padamu. Hingga tak sabar bertemu kau bidadariku. Kapan bening, beri satu kecupan kening. Yang tak hilang saat ditemani malam yang dingin. Ku bebas untuk bernada hingga raga tak berdaya. Saat hati terbuka yakin cinta kan terjaga. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here. Oh honey, every time I hold you here. Cause everything you know about my dreams. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here. Oh honey, every time I hold you here. Cause everything you know about my dreams. Kau di sana, aku di sini. Rindu di dalam hati. Di balik cerita yang kita lewati. Sudah terkunci hatiku tuh geng lain. Tak bisa ku bermain dalam musik yang ku main. Mata hati berpesankan sebuah arti. Dirasakan layaknya dihias banyak pelangi. Ku sapa hari dengan senyuman sambil menanti. Bersama mimpi hingga pagi di sela mentari. Cinta ini cuma milik yang terpilih. Yang dikasih dengan janji cinta kasih kita sehidup semati. Jangan pernah berpikir untuk kita ingkari. Hati ini rindu padamu, tunggu ku kembali. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here. Oh honey, every time I hold you here. Cause everything you know. My dreams. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here. Oh honey, every time I hold you here. Cause everything you know about my dreams. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here. Oh honey, every time I hold you here. Cause everything you know about my dreams. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here. Oh honey, every time I hold you here. Cause everything you know about my dreams. Close your eyes and touch my heart. Close your eyes and feel I'm here.